Kue wombo aruko namidana kodore nario omoeratsu tatsu nohi yang baju merah jangan sampai lolos siawa siwa cerewet kumono kasetnya udah beda rum coba cikgu tabuk lu ya. Gua heran bener gua jadi lupa gara-gara banci gua mesti masuk ref lagi brengsek bener. Siawa siwa umono ueni yang baju merah jangan sampai lepas lu jangan lihat cewek tar buronannya lepas. Lagu apaan tuh? Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Malu-maluin. Nyanyian kode, nyanyian kode. Kode buntut pala lu, buntut pala lu. Siawa siwa umono ueni lu jangan godain cewek aja. Lu beko kagak ngerti. Apaan? Gue nyanyiin kode. Kode kode tak kode kode tak goblok kode tak goblok kode. Ya bener dong. Kode tak goblok kode. De kode kode. Lu beko beko bener. Lu kok hilang? Lu sih meleng aja. Nah situ sih ngajak berantem. Lu yang gak ngerti. Ngerti apa? Wadah nyanyi buat kode, lu bengong aja. Loh, nyanyian tadi kode toh? Bodoh di piara, kambing di piara bisa gemuk. Nih,